Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kathiran tayyiban mubarakin fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-10, Malhullah, catatan-catatan, yaitu berkaitan dengan penjelasan tanda-tanda rafa'nya isim. Alhamzatu tusamma dhammatu alamatu raf'i al-asliya. Al-asliyati. Dinamakan domah itu sebagai tanda rofa yang asli. Watusamma al-alifu wal-wawu alamatai ar-raf'i al-far'iyataini. Dan dinamakan alif dan wawu itu dua tanda rofa yang cabang. Jadi secara asal tanda rofa itu domah. Kemudian al-ba'u yurfa'u lismul mu'talul akhiru bil-alifi. Isim mu'tal akhir itu dirofakkan dengan tanda alif. Misal contohnya al-fata. Al-fata ini adalah contoh isim maksur. Ya, al-fata ini contoh isim maksur. Di isim maksur isim mu'rab. Ya, isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah sebelumnya fathah. Maka dikatakan isim maksur itu ketika dia memenuhi dua syarat. Yaitu pertama dia harus mu'rab karena isim maksur itu mu'rab. Maka kalau ya kita dapati belakangnya alif lazimah sebelumnya fathah tapi tidak mu'rab, semisal mabni, maka bukan isim maksur. Contohnya hadza. Hadza itu belakangnya alif sebelumnya fathah tapi dia mabni. Ya, dan syarat yang kedua alifnya itu harus alif lazimah bukan alif asli atau alif lazimah ini maknanya alif yang dia asli, memang alifnya dia, bukan alif yang tambahan. Semisal kalau kita membuat isim musanna, kita katakan dua kitabnya Zaid menjadi kitaba Zaidin. Nah, itu kan asalnya kitabun menjadi kitabani ketika dia mudhaf nunnya dibuang, kitaba Zaidin. Nah, maka meskipun dia belakangnya alif ya, tapi alifnya zaidah bukan tambahan, maka dia bukan isim maksur. Ya, dan harokat akhir ya, dari isim maksur itu ya, alif ini selalu sukun alias alif itu tidak akan pernah bisa menerima harokat. Ya, tidak akan pernah bisa menerima harokat. Maka dia selalu sukun. Maka tanda marfunya dhamma muqaddarah litta'adzur. Karena ada uzur. Au bil ya'i atau dengan ya. Ya, atau dia marfunya dengan ya, contohnya al-qadi, mislu al-qadi. Ini isim mankus, yaitu isim mu'rab yang ya, dia bisa di-i'rab, ya akhirnya ya lazimah, sebelumnya pasti kasroh. Kalau al-fata tadi ya, kalau al-fata tadi enggak bisa menerima harokat ya. Ya, dia tanda i'rabnya dhammah ya li ta'adzur karena ada uzur. Berbeda dengan al-qadi ya, dia tidak bisa menerima atau tidak bisa ya i'rabnya dhammah secara zahir karena siqal ya, berat bagi lisan-lisan orang Arab kalau dikatakan al-qadiyu. Dan satu lagi bahwasanya isim manqus ini dikatakan dia isim mankus kalau dia mu'rab. Kalau dia mabni, semisal alladhi, enggak. Meskipun alladhi belakangnya ya, sebelumnya kasroh, tapi dia mabni. Kemudian ya-nya harus ya lazimah. Enggak boleh ya za'idah. Semisal kita membuat musanna, ya kita baini. Nah, itu kan. Misalnya kita, dua kitabnya za'id. Kita bayi, za'idin. Itu ada ya-nya. Kita bayi, za'idin. Itu bukan isim mankus meskipun belakangnya ya lazimah karena dia ya-nya zaidah tambahan dan sebelumnya harus kasroh. Jadi diakhiri ya sebelumnya kasroh. Misal lafaz kursiyun ya, itu bukan isim mankus meskipun belakangnya ya, ya tapi ya, sebelumnya bukan kasroh karena kursiyun ya-nya double maka sebelum ya yang terakhir itu ya sukun karena tasydid itu kan dua huruf yang sama sebelumnya sukun setelahnya berharokat. Maka untuk dua contoh ini bidommatin muqaddaratin ala akhirih yaitu dengan dhamma muqaddarah tanda i'rab rafa'nya. Ya, di sini contohkan misalnya Contohnya sesuatu yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Misal gulami, ya, budak saya. Fanakul, maka kita katakan, misal dicontoh qamal fata wal qadi wal wa gulami. Telah berdiri pemuda ya, dan seorang hakim dan seorang budak saya. Maka mengi'rab fata, ini semuanya sama-sama marfu. Qamal fata, misalnya qama al fata. Al fata fa'ilun marfu. Wal qadi wal gulami, ya, lafaznya qamal fata wal qadi wal gulami. Maka i'rab qadi dan gulam, apa? Dia marfu'ani li'annahuma ma'tufani alal fa'ili. Dua-duanya marfu karena dia ma'tuf, ya, dia ataf kepada fa'il, yaitu al-fata. Qamal fata wal qadi wa gulami. Alal fa'il al-marfu, karena fa'ilnya fata marfu. Walakinna dhammatu latudharu fi awakhiril awakhir hadhihi kalimah. Tapi semuanya al-fata, al-qadi, gulami, dhammahnya enggak muncul. Cuman beda cara mengi'rab. Kalau mengi'rab al-fata, ya muncul ketidakmunculan ya tanda dhammah untuk al-fata, dia karena siqal. Afwan, karena li ta'adzur. Kalau qa ada udzur, ya alif enggak bisa menerima harokat. Kalau al-qadi, kenapa enggak dhammahnya muncul? Ya karena listikol, berat bagi orang-orang Arab. Kan gulami, yaitu budaknya saya, dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka itu kenapa enggak muncul? Karena untuk mencocokkan harokat. Ya. Karena untuk mencocokkan harokat. Kalau di Arab lengkap, kalau al-fata, fa'ilun marfu'un bidommatin muqaddaratin ala al-alif, mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Ya, tercegah dari nampaknya dhammah karena ada uzur. Li'anna al-alifa la yakunu illa sakinan fayata'adharu zuhuru dhammati alaih. Maka, ya, alif tidak bisa menerima harokat kecuali sukun saja, alias sukun itu bukan harokat. Maka ada uzur dari menampakkan dhammah. Kalau qadi fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal ya'i mana amin zuhuriha athiqal. Ya, kalau al-qadi enggak nampak domahnya karena berat. Ai sakilan nutku, ya sukilan nutku. Pengucapannya berat di domah alal ya. Mengucapkan domah di huruf ya. Kalau gulami, kenapa enggak muncul juga domahnya? Ya di i'rab fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya il mutakallimi. Ya, dia enggak muncul karena ya untuk mencocoki ya mana amin zuhuriha istighalul mahal. Gulami, karena dia mau enggak mau mimnya ya enggak bisa gulamui, ya enggak bisa dibaca gulamui. Ya, karena mencocoki huruf ya setelahnya, maka mau enggak mau dia harus kasrah, maka i'rabnya tetap dhammah muqaddarah. Selanjutnya sanian, bagian yang kedua, halatur raf'il ismi. Yaitu keadaan marfu'nya isim. Aku nulis marfu'an fi sitti halatin hiya. Yaitu posisi-posisi rofa'nya isim atau isim marfu'. Maka isim-isim marfu' itu ada 6 posisi. Ya, sebenarnya ada beberapa perincian, tapi kita ambil yang 6 ini. Yang pertama al-mubtada, kedua khobar, ketiga isim kana wa ihda akhwatiha dan saudara-saudaranya. Yaitu bisa isim fi'il, ya isim fi'il muqarabah, ada isim roja dan af'adu syuru, yaitu nanti kita akan bahas. Yang keempat ada khabar inna wa ihda, khabaru inna wa ihda akhwatiha dan saudara-saudaranya. Yang kelima fa'il, yang keenam naibul fa'ili, kadzalika yakunu ismu marfu'an idza kana tabi'an lismi marfu'in. Yaitu begitu juga isim-isim yang marfu yang sebagai tabi atau pengikut, ya dia ngikutin i'rabnya dari yang 6 yang telah disebutkan. Kita masuk yang pertama al-mubtada. Ya, al-mubtada al-awwalu al-mubtada ismun marfu'un yaqau fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat, ya. Di awal kalimat contohnya adalah az-zahabu ma'dinun, emas itu adalah barang tambang. Az-zahabu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Al-Qadiyani yahkumani bil-adli. Dua hakim itu memutuskan dengan adil. Al-Qadiyani mubtada marfu bil-alif. Ya, karena dia isim, li'annahu musanna. Kemudian al-la'ibuna mutanafisuna, para pemain itu saling ya berkompetisi. Maka al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkari salimun. Karena al-la'ibun ya dia jama' mudzakkar salim marfu' 'alamatu raf'ihi al-wawu. Kemudian asy-syuraka'u muttafiquna, para ya serikat itu ya, para mitra ya, atau yang syirkah ya, usaha PT ya, muttafiqun, dia sepakat, mereka bersepakat. Maka asyuraka mubtada'un marfu'un bidhammah li'annahu jam'u taksirin, karena asyuraka dia jama' taksir marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian contoh yang lain, al-mumarridatu rahimatun, para perawat itu penyayang. Al-mumarridat mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'u mu'anasin salimun, karena dia jama mu'anas salim ya, marfu dengan tanda dhamma. Kemudian yang kedua, al-mubtada'u yakunu, ya mubtada itu bisa ya berupa al-hamzatu, yang pertama imma isman mu'raban, bisa jadi mubtada itu isim mu'rab, kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang tadi telah berlalu. Al-ba'u bisa jadi mubtada itu au isman mabniyan, bisa jadi mubtada itu isim mabni, misal ai maksudnya domiran au isma isyaratin au isman mausulan au isma syartin, bisa domir, isim isyarat, isim mausul, atau isim ya isim isyarat, isim isyarah, isim mausul, atau isim syarat ila akhir dan seterusnya. Misal contohnya yang domir, ana arabiyun, aku orang Arab, ana domirun mabniyun fi mahali raf'in mubtada, dia domir mabni ya pada posisinya mahalnya rofa, karena dia sebagai mubtada. Atau contoh yang lain, hadza min fadli rabbi, surat An-Naml ya ayat 40. Maka i'rab hadza ismu isyaratin mabniun fi mahali raf'in mubtada. Kemudian ya contoh yang lain, alladzi faza, ini tadi hadza ism isyarah, ini contoh yang isim mausul, alladzi faza bil jaizati lahu intajul adbi ra'i'in. Alladhi faza bil jaizah, yang mendapatkan atau sukses mendapatkan penghargaan, lahu maka bagi dia dia intajul adbi ra'i'in, adalah yang menghasilkan ya menghasilkan karya yang luar biasa. Ya, menghasilkan karya yang luar biasa. Maka di sini alladhi isim ismu alladhi ismun mausulun mabniun fi mahali raf'in mubtada. Ya, dia sebagai mubtadanya. Yang mendapatkan penghargaan itu adalah yang menghasilkan ya karya yang luar biasa. Kemudian yang contoh yang lain, ketika mubtadanya isim isim syarat, man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam barang siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Man ya ismu syartin, dia isim syarat, mabniun fi mahali raf'in mubtada. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasati ismil mabni fil fasl tsani, maka akan datang penjelasannya tentang hal tersebut di pembahasan tentang isim mabni. Kemudian al-jimu kadang mubtada bisa au masdaran muawwalan min an wal fi'li. Ya, kadang mubtada itu ya bentuknya dari masdar muawwal yang telah kita bahas di pelajaran sebelumnya, yang terdiri dari an dan fi'ilnya. Ya, ini pembahasan masdar muawwal, bisa ditawil ke masdar sharih. Contohnya mislu intattahidu ya khairun lakum, jika kalian bersatu, atau antattahidu bisa juga, jika kalian bersatu maka khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Maka ai ya, maka di sana al masdarul muawwalu min an ya antattahidu, ai maksudnya ditawil ke masdar sharih ya sharih, ittihadukum. Jadi antattahidu ittihadukum, ai ittihadukum ittihadukum khairun lakum sebagai mubtada. Intinya dalam pembahasan mubtada, ya mubtada itu intinya isim marfu, ya. Mubtada itu terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama, mubtada itu pasti isim, yang enggak mungkin fiil dan yang semisalnya. Meskipun dia sekelas masdar, so masdar muawwal, meskipun dia an ditambah jumlah fi'liyah, tetap saja dia bisa ditakwil ke masdar sharih yang jelas-jelas dia isim. Kemudian yang kedua, dia pasti marfu, yang enggak mungkin ada mubtada mansub apalagi majrur. Dan mubtada itu tidak ada amil, ya, terbebas dari amil-amil secara lafaz. Ya, jadi marfunya mubtada itu karena kosong dari amil-amil lafaz. Ya. Kalau dikasih inna ya jadi nasab, jadinya isim, isim inna. Ya, maka mubtada itu kenapa marfu? Para ulama juga salah satunya pendapat menyebutkan bahwa mubtada itu marfunya karena kosong dari amil-amil lafziyah. Makanya dia marfu ke hukum asal. Ya, amil-amil lafziyah ini misalnya ada kana atau ada inna dan saudara-saudaranya dan seterusnya. Selanjutnya, ya. Yang ketiga, ini pembahasan asalis. Yang pertama tentang mubtada definisinya. Yang kedua, asani al-mubtada u yakunu. Mubtada itu kadang datang dalam tiga bentuk. Isim mu'rab, isim mabni, atau masdar mu'awal. Asalis yang ketiga, al-mubtada u ya'tida iman fi awal ya jumlah. Mubtada itu ya selalu di awal kalimat. Ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun tusamma lamul ibtida. Ya, tetapi boleh juga karena meskipun dia selalu di awal kalimat boleh dimasuki oleh lam, lam yang dibacanya berfathah la yang disebut dengan lamul ibtida. Lamul ibtida. Jadi lamul ibtida itu lam yang bacanya fathah, maknanya taukid. Dan dia masuk kepada mubtada untuk menegaskan makna, makna kalimat tersebut. Dan tidak lamul ibtida ini tidak beramal secara i'rab. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah contohnya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walam walau a'jabatkum. Al-Baqarah ayat 221. Wala amatun. Itu ada lamul ibtida. Kama yajuzu an yasbiqahu harfu nafin au harfi istifhamin. Sebagaimana juga boleh didahului mubtada itu dengan huruf penafi atau huruf istifham. Wala tusaru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtada'i min haitsu i'rabihi. Dan huruf-huruf ini nafi atau istifham tadi tidak akan berpengaruh terhadap mubtada dari sisi, dari sisi i'rab. Contohnya mithlu la zaidun afdalu min amrun, min amrin. Dan Zaid benar-benar lebih baik daripada Amr. Ya, maka di sana adalah lamul ibtida. La Zaidun alamu lamul ibtida'i. Lam di sana lam ibtida. Zaidun mubtada'un marfu'un bidhommah. Contoh yang lain, manailul matalibi ya bitamanni. Tidaklah ya cita-cita itu bisa dicapai dengan tamanni, dengan angan-angan. Di sana ada ma nafi harfu nafin, nailunya mubtada marfu'un bidhommah. Ya, wa huwa mudhaf, ya mudhaf ilaihnya matalibi. Contoh yang lain, hal anta najihun, ya. Hal anta najihun, apakah kamu berhasil? Ini huruf istifham. Huruf istifham itu hal dan hamzah. Hal huruf istifham. Mubtada didahului oleh huruf istifham boleh. Hal harfu istifhamin, hal huruf istifham, antanya dhamirun mabniun fi mahali raf'in mubtada. Kemudian pembahasan yang keempat, tabi'u. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amsilatis sabiqah. Secara asal mubtada itu harus ma'rifat. Ya, ma'rifah spesifik, bukan nakirah sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Haitsu innal qa'idata indal Arab. Ya, karena kaidahnya memang demikian, ya. Kaidah yang berjalan di orang-orang Arab, ya, bahwasanya mubtada itu ya, tidak boleh dari isim nakirah. Yaitu ada mujawazil ibtida'i bin nakirati. Ya, enggak boleh memulai satu kalimat ya mubtada dengan nakirah. Waqad yaqa'ul mubtada'u nakiratan. Tapi kadangkala mubtada itu bisa saja ya berasal dari isim nakirah fil halatil atiyah, di kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, alhamzatu, kapan boleh nakirah? Idza kana mausufan, ketika mubtadanya disifati, punya na'at. Contohnya, rajulun karimun indana, ada lelaki atau seorang lelaki yang mulia, indana, ada di sisi kami. Rajulunya mubtada dan dia nakirah, tapi dia mausuf, ya sudah, meskipun masih nakirah, tapi sudah makhsus, sudah diberi kekhususan dengan sifat yang mulia, itu boleh rajulunya nakirah. Jadi al-mubtada-mubtadanya rajulun nakiratun li'annahu mausufun, karena dia disifati. Al-ba'u idza udifa ila nakirah, ila nakiratin, jika diidofahkan kepada isim nakirah, maka mubtadanya boleh nakirah. Contohnya, ya talibu ihsanin waqifun, seorang pencari kebaikan, waqif, dia berdiri, temannya juga berhenti. Ya al-mubtada'u mubtada di sini, talibunya dia nakirah, tapi dia wahuwa mudof, ya dia diidofahkan kepada ihsan. Maka lafaz talibu nakiratun, li'annahu udifa ila nakiratin. Ya, karena dia diidofahkan kepada isim nakirah. Kemudian, kapan lagi boleh nakirah? Al-jimu, idha sabakahu nafyun, jika penafi mendahului dia. Maksudnya mendahului mubtadanya. Misalnya contohnya, ma zalimun najihun, tidak ada orang yang zalim, dia sukses. Al-mubtada'u mubtada, jadi sini, al-mubtada'u zalimun. Ya, zalimun, dia mubtada. Dia nakirah. Nakiratun, li'annahu masbukun bin nafin. Karena dia didahului oleh penafi. Maka boleh. Kemudian, ad-dalu. Yang selanjutnya, idza sabaqahu istifhamun. Jika didahului oleh, atau jika istifham yang mendahuluinya. Mislu hal rajulun fikum. Apakah ada seorang lelaki di antara kalian? Al-mubtada'u, maka mubtadanya rajulun, dia nakiratun, ya, li'annahu masbukun bistifhamin, karena dia didahului oleh isim istifham. Sampai sini dulu ya pelajaran yang ke-10, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.